Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam amma ba'd. Fa insyaallah melanjutkan pembahasan sebelumnya pada bab idgham, yakni pada keadaan yang ketiga, keadaan huruf yang sama yang serupa, di mana kedua huruf itu keduanya berharokat. Ya, jadi dua-duanya itu berharokat. Huruf yang pertama maupun huruf yang kedua ini berharokat. Nah, pada bentuk ini, pada keadaan yang demikian ini, hukum idgham itu ada beberapa macam sesuai dengan keadaannya, sesuai dengan syarat-syaratnya. Ada hukum idgham itu menjadi wajib, ada pula yang menjadi jaiz atau bahkan mumtani, tidak boleh idgham pada keadaan yang ketiga ini, yakni dua huruf yang sama tersebut berharokat dua-duanya. Kemarin sudah disebutkan syarat-syarat yang menjadikan idgham itu hukumnya wajib ataupun jaiz. Jadi jika memenuhi syarat, maka dia bisa menjadi wajib idgham atau mungkin jaiz, boleh idgham. Tetapi kalau tidak memenuhi syarat, maka dia hukumnya adalah mumtani', jadi terhalang atau tidak boleh idgham. Sekarang syarat yang berikutnya, yang kelima, kemarin sudah sampai pada syarat yang keempat. Sekarang yang khamisan, yang kelima. Syarat yang kelima. Alla yakunal harfani fismin ala wazni fa'alin. Kedua huruf tersebut tidak berada pada isim yang mengikuti wazan fa'alun. Ya, kedua huruf yang sama, yang berharakat kedua-duanya, ini tidak berada pada wazan fa'alun, pada isim yang berwazan fa'alun. Artinya apa? Kalau kedua huruf tersebut berada pada isim yang berwazan fa'alun, maka dia menjadi mumtani', menjadi tidak boleh idgham. Masalun atau mitlu, contoh. Madadun, malalun. Ini isim, ya, bukan fi'al, tapi isim. Ya, bedakan ya, isim dengan fi'al. Isim ini wazannya adalah fa'alun. Ya, madadun, malalun. Ya, isim yang berwazan fa'alun. Nah, pada isim ini ada dua huruf yang sama, pada ain kalimah dan lam kalimah. Dan keduanya berharokat. Ya, ain kalimahnya fathah, kemudian lam kalimahnya juga keadaan akhir berharokat. Maka apa dijelaskan di sini? Hadanil harfani yamtani'u fiha fihima al-idghamu. Ya, yamtani'u fihima al-idghamu. Dua huruf ini padanya terhalang dari idgham. Tidak boleh idgham. Tidak boleh isim ini madadun, malalun diidgham menjadi maddun atau malun. Tidak boleh. Yam tanik, tidak boleh. Atau mum tanik. Ya, ini isim ya. Ini. Berbeda dengan fi'al. Kalau fi'al, bagaimana dijelaskan sebelumnya, misalkan asalnya madada, fi'al madiyah, madada, itu diidgham menjadi madda. Malala menjadi malla. Itu pada fi'al. Itu diidgham. Tetapi di sini pembicaraannya adalah pada isim. Jadi hukumnya berbeda. Ya, antara fi'al dengan isim. walaupun bentuknya sama atau hampir sama. Ya. Kembali ke sini ya. Jadi ism ini mengikuti wazan fa'alun, contohnya madadun, malalun, ini dua huruf yang sama yang berharokat ini tidak boleh idgham. Kenapa li wuqu'ihima ismin 'ala wazni fa'alin bi fathil fa'i wal 'aini? Karena kedua huruf tersebut terletak pada ism yang mengikuti wazan fa'alun dengan fathah pada fa dan ain kalimatnya, fa'alun. Ini jadi tetap terpisah, tetap terurai huruf yang sama tersebut, madadun malalun. Ini ya, jadi karena tidak memenuhi syarat tadi, syaratnya apa untuk idgham, untuk bisa idgham ketika dua huruf itu tidak berada pada ism yang berwazan fa'alun. Kalau ismnya berwazan fa'alun maka tidak boleh idgham. Madadun itu artinya aunun, pertolongan. Malalun, kebosanan atau kejemuan. Bosan, jemu, malal. Kemudian madad itu pertolongan. Berikutnya, sadisan syarat yang keenam, alla yakuna al-harfani fismin ala wazni fu'ulin. Kedua huruf itu, kedua huruf yang sama, yang keduanya berharokat, ini tidak berada pada isim yang mengikuti wazan fu'ulun. Seperti yang syarat sebelumnya, hanya saja berbeda wazannya. Ya, ini apa? Pada isim. Ya, sekali lagi ya, pada isim. Artinya bukan fi'al, tapi pada isim yang mengikuti wazan fu'ulun. Mitlu, contoh, sururun, zululun, ini isim dan mengikuti wazan fu'ulun. Maka apa? Dia tidak boleh idgham. Dijelaskan di sini, yamtani al-idghamu li wuqu'il mislainil mutaharrikaini ismin ala fu'ulin bi dhammil fa'i wal 'aini. Idgham itu terhalang di sini. Tidak boleh idgham pada isim-isim ini. Kenapa? Karena terletak dua huruf yang sama yang berharokat pada isim yang berwazan fu'ulun dengan dhammah pada fa dan ain kalimatnya, dibaca fu'ulun. Ini jadi tidak boleh idgham, tidak boleh menjadi surun atau zulun, tidak boleh. Harus dibaca terpisah, sururun, zululun. Sururun ini jamak dari sarirun, tempat tidur atau ranjang. Kemudian zululun ini merendahkan diri, artinya. Ini syarat yang keenam. Yang berikutnya, sabian yang ketujuh. Alla yakuna al-harfani ismin 'ala wazni fi'alin. Kedua huruf tersebut, kedua huruf yang sama yang berharokat kedua-duanya itu tidak berada pada isim yang berwazan fi'alun. Tidak berada pada isim yang berwazan fi'alun. Misalnya contoh, limamun, kilalun, isim ya, berwazan fi'alun. Limamun, kilalun. Dijelaskan di sini, yamtani'ul idghamu li wuqu'ihima ismin 'ala wazni fi'alun bi kasril fa'i wa fathil 'aini. Idgham itu terhalang, di sini tidak boleh idgham karena keduanya terletak pada isim yang berwazan fi'alun dengan mengkasrah fa kalimah dan fathah pada ain kalimah. Limamun, kilalun, wazannya fi'alun, isim yang mengikuti wazan ini menjadi tidak boleh idgham. Menjadi syarat, ini. Limamun, rambut yang rambut yang panjang sampai ini apa kuping telinga, dan ini bentuk jamak. Kemudian khilalun, tirai atau farwir yang tipis, ini mungkin juga jamak, tapi tetap isem ya, tetap termasuk bentuk isem. Adapun secara makna mungkin bisa mufrad atau jamak, jadi bisa disesuaikan dengan artinya. Yang berikutnya, samina yang ke-8. Alla yakunal harfani ismin ala wazni fu'alin. Kedua huruf tersebut, kedua huruf yang sama dan keduanya berharokat, ini tidak berada pada isim yang berwazan fu'alun. Ya, misal contoh. Durarun, judadun. Ini isim-isim berwazan fu'alun. Sehingga apa di sini? Dua huruf yang sama pada ain kalimah dan lam kalimah ini tidak boleh idgham. Yamtani wal idgham, idgham tidak boleh. Li wuqu'ihima ismin ala wazni fu'alin bi dhammil fa'i wa fathil 'aini. Karena keduanya terletak pada isim yang berwazan fu'alin dengan dhammah pada fa kalimahnya dan fathah pada ain kalimahnya. Ya, ini isim yang berwazan fu'alun tidak boleh idgham. Ini syarat-syarat idgham, ya, huruf yang sama yang serupa ketika keduanya berharokat itu boleh di idgham atau mungkin bahkan bisa wajib di idgham, di antaranya syarat-syarat yang disebutkan beberapa ini tadi. Ya, tidak berada pada isim yang berwazan fa'alun atau isim yang berwazan fu'ulun atau pada isim yang berwazan fi'alun atau pada isim yang berwazan fu'alun. Sehingga kalau isim-isim itu atau huruf yang sama, dua huruf yang sama yang keduanya berharokat mengikuti wazan-wazan tersebut, itu menjadi tidak boleh idgham. Bolehnya idgham atau mungkin wajib idgham kalau tidak mengikuti wazan-wazan itu. Ya, itu boleh idgham. Di antara syaratnya seperti itu. Ya. Yang berikutnya, atau ada yang ditanyakan sebelumnya? Durarun itu jamak dari durratun, mutiara. Judadun, tanda atau alamat. Ini juga bentuk jamak ya, dari judatun. Ini syarat yang ke-8 terkait dengan bentuk isim yang mengikuti wazan tertentu. Ini ada 4 wazan ini ya. Kemudian yang berikutnya, syarat yang berikutnya masih melanjutkan syarat-syarat yang tadi, dua huruf yang sama yang keduanya berharokat, ya, bolehnya idgham atau mungkin wajib idgham. Syarat yang berikutnya, yang ke-9, alla takuna harakatul harfi tsani harakatan 'aribatan. Harakat huruf yang kedua, harakat huruf yang kedua itu tidak berupa huruf yang aribah. Aribah ini bukan asli atau yang baru. Ya. Jadi tadi kata yang memiliki dua huruf yang sama dan keduanya berharokat, ya, berharokat ya disebutkan secara umum berharokat. Jadi bisa dhammah, bisa fathah, bisa kasrah, bisa harokatnya sama ataupun bisa pula harokatnya berbeda. Yang jelas berharokat. Makna berharokat apa? Bukan sukun. Ya, ini. Jadi dua huruf yang sama, kemudian keduanya berharokat, ya, itu bisa idgham. Di antara syaratnya yang ke-9 ini, ketika huruf yang harakat huruf yang kedua, ya, harakat pada huruf yang kedua yang sama tadi, ini bukan harokat aridah, bukan harokat yang aridah, yang tidak asli, ya, atau harokat yang baru. Berarti apa? Kalau harokat huruf kedua itu berupa harokat aridah, harokat yang baru atau pengganti atau tidak asli, maka dia tidak boleh idgham atau tidak wajib menjadi idgham. Ini dicontohkan di sini pada kalimat ini, uqfu fi syarra. Uqfu fi syarra, uqfu kemudian asyarra. Dijelaskan fi'lul amri uqfuf, fi'l amr ini yakni uqfuf, fi akhirhi fa'ani, pada akhirnya ada dua huruf fa. Uqfuf ya, ada dua huruf fa ini. Wal wajibu an takuna fa'u tsaniyatu sakinatan, yang wajib huruf fa yang kedua itu sukun. Ya. Hukum asalnya, wajibnya bagaimana? Huruf fa yang kedua itu sukun. Kenapa? Li'annal fi'la mabniyun 'ala sukun. Karena fi'il tersebut itu mabni dengan sukun. Uqfuf. Fi'il amr. Ya. Ini mabni dengan sukun. Sehingga apa? Huruf yang kedua itu wajib sukun. Uqfuf. Lakin hadhihi al-fa'u taharrakat. Tetapi fa ini berharakat. Pada kalimat tadi, ketika sudah dimasukkan dalam kalimat, kemudian diikuti kata asyarah sebagai contoh, itu fa yang kedua menjadi berharakat. Uqfu fi syarra. Uqfu fi syarra. Seperti ini. Kenapa berharakat fa yang kedua? Takhallusan min iltiqa'i sakinain. Supaya terhindar dari bertemunya dua huruf sukun. Yakni iz anna kalimat allati ba'daha asyarra asyarru tubda'u bi sakinin, yakni kata yang sesudahnya, kata yang sesudah uqfuf itu adalah asyarru, ini dimulai dengan sukun ya, asyarru alif lam. Nah, pada alif lam apa? Alif itu adalah hamzah wasal, sehingga dia tidak diucapkan, jadi yang diucapkan langsung pada lamnya. Dalam hal ini lamnya itu masuk pada huruf shin. Oke. Okay. Jadi ucapannya ashur seperti itu. Oke. Okay. Pada lam, tapi lamnya masuk pada huruf shin dan itu sukun, sehingga apa? Kata ashur ini diawali dengan sukun. Ini. Wa idzan andana fa'ani mutaharrikatan. Tadi ya sebelumnya, jadi uqfu tadi diakhiri dengan sukun, fa yang kedua sukun, kemudian bertemu dengan kata asyarru, ya, yang mana awal dari kata tersebut adalah sukun, ya, sehingga bertemu dua huruf sukun. Nah, yang semacam ini dihindari. Ya, supaya tidak bertemu dua huruf sukun, maka sukun yang pertama tadi pada kata uqfu pada fa'il kedua itu diganti menjadi harakat kasrah, sehingga menjadi uqfu fi syarra, tidak bertemu dua sukun, uqfu fi syarra ini. Nah, jadi dari ini apa, ketika fa' yang kedua itu diubah berharakat untuk menghindari iltiqa' as-sakinain, bertemunya dua sukun, sehingga apa? Wa idzan 'indana fa'ani mutaharrikatan. Jadi pada kita sekarang ada dua huruf fa' yang berharakat. pada kata ukuf tadi ada dua huruf fa yang berharakat. Fa yang pertama harakatnya dhamma dan itu harakat yang asli, aslinya memang dia berharakat. Kemudian fa yang kedua itu berharakat kasrah. Tapi di sini dijelaskan lakin harakatul fa itsaniyati laisat harakatun harakatan asliyatan. Tetapi harakat dari fa yang kedua fi syarra, fa yang kedua yang dikasrah tersebut, ini harakatnya bukan harakat asli. Wa innama hiya harakatun aridatun, hanya saja itu adalah harakat aridah, harakat yang baru. Yeah. Kenapa? Tadi dia aslinya sukun, tetapi kemudian didatangkan harakat untuk menghindari bertemunya dengan sukun yang sesudahnya, untuk menghindari bertemunya dua sukun, sehingga apa? Didatangkan harakat baru pada fa yang kedua tadi. Sehingga apa? Fa yang kedua itu harakatnya bukan asli, tapi harakat aribah. Ini. Nah, dari ini apa? Wa alaihi fa innal idghama laisa wajiban. Atas dasar ini, maka idgham di sini adalah tidak wajib. Ya, hukumnya menjadi tidak wajib. Wa innama huwa jaiz. Hanya saja dia itu jaiz, hukumnya boleh. Ya. Dan tidak sampai mumtani, ya, tidak kemudian terlarang dari idgham, tidak. Hanya saja apa, hukumnya itu tidak wajib diidghamkan, tetapi hanya jaiz, hanya boleh idgham. Fanaqulu, sehingga kita katakan ukfu fi syarra dengan fak, ya, dengan mengurai, memisahkan kedua huruf yang sama yang berharakat, atau kuffa syarra dengan idgham. Kuffa syarra, ini artinya sama. Hanya saja yang satu di idgham kuffa syarra, yang satu tidak idgham ukfu fi syarra. Jadi ini syarat yang 9 menunjukkan apa? Tidak wajibnya idgham. Tidak wajib. Jadi hanya jaiz untuk idgham. Dan juga tidak sampai pada mumtani. Tidak kemudian dilarang, tetap boleh idgham, tetapi boleh pula tidak idgham ketika keadaannya demikian. Ya, ini. Berikutnya, asyiran yang ke-10. Nah, sebelumnya, ukhuf atau kuffa, ya, artinya menahan atau mencegah. Cegahlah kejelekan itu. Ya, seperti itu ya. Ukhufi syarra. Berikutnya, asyiran yang ke-10. Alla yakunal harfani ya'aini. Kedua huruf tersebut bukan huruf ya. Ya, kedua huruf yang sama yang berharakat ini bukan huruf ya. Oke, bukan berupa huruf ya. Isyaratui dengan syarat. Jadi tidak mutlak, tapi ada syaratnya. Ayyakuna tahriku tanihima laziman. Dengan syarat harakat pada huruf ya yang kedua itu selalu atau lazim, maksudnya selalu berharakat. Jadi keadaan harakat ya yang kedua itu lazim. Ya, ini apa? Selalu berharakat. Ini syaratnya. Jadi dua huruf yang sama yang berharakat tersebut itu bukan huruf ya, ya, dengan syarat harakat ya yang kedua itu keadaannya tetap atau lazim, tetap berharakat. Mitlu, contoh. Lan yuhyiya wa ra'aitu muhyiya. Ya, perhatikan dari contoh ini, lan yuhyiya ada dua huruf ya yang akhir ya, sama, sama-sama ya berharakat keduanya. Kemudian yang kedua itu harakat yang lazim dan tetap. Pada kalimat yang berikutnya wa ra'aitu muhyiya juga demikian. Dijelaskan di sini. Al-fi'lu yuhyiya fi'il yahya dari contoh tadi, fihi ya'ani. Di situ ada dua huruf ya. Wasaniyatu lazimatun. Wasaniyatu lazimatun tahriki. Dan ya yang kedua itu lazimatu tahrik. Jadi tetap dengan berharokat. Tetap berharokat. Yuhya lan yuhya. Ya yang kedua ini tetap berharokat. Kenapa? Li'annahu mansubun bilan. Karena fi'il tersebut itu mansub dengan sebab lan. Sehingga tadi ya yang kedua itu tetap berharokat. Kemudian walismu muhyiya. Pada kalimat yang kedua dari contoh tadi, ism muhyiya fi akhirihi ya'ani. Pada huruf akhirnya ada dua huruf ya. Wasaniyatu lazimatu tahriki. Ya yang kedua itu tetap berharokat. Muhyiya ya yang kedua itu tetap berharokat. Li'annahu mansubun liqaulihi maf'ulan bihi. Karena kata tersebut muhyiya ini mansub keadaannya sebagai maf'ul bihi. Nah, pada keadaan yang demikian ada dua huruf ya. Ya, yang sama yang keduanya berharokat, kemudian harokat yang kedua itu tetap berharokat. Ya. Wa fi hadhihi surati, pada bentuk ini, pada keadaan yang semacam ini, yamtani'ul idghamu. Yamtani'ul idghamu. Tidak boleh idgham. Ya, tidak boleh idgham. Sehingga harus dibaca fakku, ya, dibaca terpisah lan yuhyiya. Wa ra'aitu muhyiya. Seperti itu. Ya. Kemudian ada keterangan di sini. Wa amma idza kana fi'lu madiyan, adapun jika fi'il itu madi, ya, keadaan fi'il itu madi, fa innahu yajuzul idghamu, maka sungguh itu boleh idgham. Kalau keadaan itu berupa fi'il madi, dua ya tersebut ada pada fi'il madi, maka ini boleh idgham. Misalnya contoh hayya, ayya. Ini asalnya demikian, dua huruf ya bertemu, keduanya berharokat. Disebutkan di sini yajuzu fihi al-faqqu kama yajuzu al-idghamu. Pada kata ini boleh faq, yaitu membuka, menguraikan, ya, dua huruf itu terpisah. Kama yajuzu al-idghamu, sebagaimana boleh idgham. Fataqulu hayya ayya. Dari hayya diidghamkan menjadi hayya. Dari ayya idgham menjadi ayya. Ini boleh. Ya juzu idgham, boleh idgham. Adapun pada selain dari fi'il madhi, maka hukumnya tadi mumtani' idgham, tidak boleh idgham. Ini. Lan yuhya ya tetap lan yuhya. Tidak boleh lan yuh. Lan yuhaya atau yang semisalnya tidak boleh. Tetap lan yuhya wa ra'aitu muhya, seperti itu. Ya. Ini syarat yang ke-10. Hayya hidup, kemudian ayya tidak cakap. Lan yuhya dia tidak akan menghidupkan. Wa ra'aitu muhya, aku melihat orang yang menghidupkan sesuatu yang menghidupkan. Itu arti ya, terjemahan cara makna dari kalimat contoh tadi. Berikutnya syarat yang ke-11 ya. Hadiya asyara yang ke-11. Alla yakuna harfani ta'aini fi ifta'ala. Dua huruf yang sama yang berharakat itu bukan berupa huruf ta pada fi'il berwazan ifta'ala. Ya, dua huruf yang sama yang berharokat itu bukan dua huruf ta pada wazan ifta'ala. Ya, pada wazan ifta'ala itu kan ada ta tambahan ya. dari sulasi mujarad fa'ala, kemudian ditambahkan hamzah wasal sebelum fa' kalimat, dan ditambahkan ta' sesudah fa' kalimat. Sehingga apa? Ta' di situ adalah ta' tambahan pada wazan ifta'ala. Nah, nanti dalam beberapa kata tertentu, yakni yang ain kalimatnya berupa huruf ta', maka akan bertemu dua huruf ta', yang satu ta' tambahan, yang satu ta' asli, yaitu ain kalimatnya. Misal contoh, iqtatala istatara, dari qatala dibuat mengikuti ifta'ala menjadi iqtatala, dari satara dibuat mengikuti wazan ifta'ala menjadi istatara. Ini hadzanil fi'lani fihima ta'ani, dua fi'il ini ada dua huruf ta' padanya. Ihdahuma ta'un asliyatun, salah satu dari kedua ta' tersebut adalah ta' yang asli, yaitu pada ain kalimahnya, sesuaikan dengan wazannya, bisa dikira-kira ya, bisa ditentukan mana ta' yang asli sesuai dengan wazannya, ta' yang pertama atau ta' yang kedua. Yang asli adalah ta' yang kedua. Jadi yang asli, huruf asli dari fi'il tersebut adalah ta' yang kedua. Iqtatala istatara. Ini ta' yang asli. Disebutkan ihdahuma ta'un asliyatun fil fi'li. Salah satu dari dua ta' adalah ta' yang asli pada fi'il tersebut. Wa tsaniyatu ta'ul isti'ali. Dan yang kedua dari dua ta' itu adalah ta' isti'al. Tapi di sini maksudnya bukan urutan yang kedua, tapi jenis yang kedua. Ya, jadi tadi disebutkan salah satu dari dua ta' itu adalah ta' yang asli pada fi'il tersebut. Kemudian ta' yang satunya adalah ta' isti'al, yakni ta' huruf tambahan pada bar isti'al atau ista'ala ini. Kemudian apa? Wa fi hadhihi surati la yakunul idghamu wajiban wa innama huwa jaizun. Pada bentuk ini, idgham itu tidak menjadi wajib. Tidak menjadi wajib. Wa innama huwa jaizun, hanya saja dia itu jaiz, boleh. Jadi tidak wajib idgham, tapi sekedar boleh idgham. Bal innal idghama fihi qalilun. Bahkan sungguh idgham pada fi'il yang semacam ini itu sedikit. Bahkan yang digunakan dengan idgham itu malah sedikit. Jadi yang lebih banyak apa? Tidak idgham. Jadi ta'nya tetap terpisah. Iqtatala, istatara, semacam itu. Wa inda idghami naqulu, dan ketika idgham, ketika dua ta' tadi di idgham, maka akan kita katakan menjadi ini. Dari iqtatala, dua ta'nya di idgham akan menjadi qatala. Ini ya, ketika di idgham ada perubahan. Dari iqtatala, jadi yang namanya idgham apa? Dua huruf dijadikan satu. Yang pertama di menjadi dia apa? Disukun. Nah, ketika tak yang pertama disukun, maka tentunya apa? Fa' kalimat tadi asalnya kan sukun. Iqtatala, istatara. Nah, ketika tak yang pertama disukun untuk idgham, maka fa' kalimat dia menjadi berharokat. Sehingga apa? Dari iqtatala menjadi qatala. Dua tak yang pertama sukun, maka fa' kalimahnya menjadi terharokat untuk menghindari bertemunya dua sukun, sehingga fi'ilnya menjadi qatala. Dan karena fa' kalimah sudah berharokat, maka hamzah wasal di awal tidak diperlukan, sehingga dihilangkan hamzah wasal yang di awal, karena awal kata ini sudah berharokat ketika di idgham menjadi qatala. Dari istatara menjadi satara. ketika idgham. Ya, dua ta yang sama diidghamkan, ya, sehingga ta yang pertama menjadi sukun, maka agar fa kalimat menjadi berharakat untuk menghindari bertemu dua sukun dengan ta yang pertama tadi. Dan kemudian hamzah wawu juga dihilangkan karena awal kata ini sudah berharakat. Fa kalimat sudah berharakat. Qattala tatkara. Kemudian di sini dijelaskan wa ma'al idghami qad yahtalidu waznu wa ma'al idghami, dan dengan idgham ini qad yahtalidu waznu ifta'ala bima huwa ala wazni fa'ala. Sungguh menjadi apa? Tercampur. Menjadi tercampur ya antara wazn ifta'ala dengan fi'il-fi'il yang mengikuti wazn fa'ala. Bentuknya sama. Eh, di sana ada fi'il sulasi mazid dari fa'ala, kemudian ditambahkan huruf dengan mengulang ain kalimahnya menjadi fa'ala. Eh, misalnya dari qata'a menjadi qatta'a. Eh, dari apa? Dari kabura menjadi kabbara dan seterusnya. Nah ini tadi ketika istatala istatara itu idgham menjadi qattala tattara, maka ini akan menjadi sama tercampur dengan wazan fa'ala. Ya, lafadznya bentuknya menjadi sama persis pada bentuk maudhi, pada bentuk maudhinya sama. Walakin al-lughawiyyina yufarriquna bainahuma fil mudhari'i. Akan tetapi para ahli bahasa mereka membedakan keduanya pada bentuk mudhari'. Ya. Ketika maudhi tadi sama, adapun ketika mudhari' itu kemudian dibedakan. Fayaquluna, mereka para ahli bahasa mengatakan inna mudhari'a ifta'ala alladhi hadatha fihi idghamun. Sungguh bentuk mudhari' dari fi'il ifta'ala yang terjadi idgham padanya yakunu yaqattalu. Untuk yang iqtala kemudian idgham menjadi qattala ketika dibentuk mudhari' itu menjadi ya qattilu, itu kasrah ya, ya qattilu. Jadi ta yang idgham yang tasydid itu harakatnya kasrah karena dia di bawah tasydid ya, walaupun di atas huruf tapi kalau ditulis di bawah tasydid menunjukkan itu harakat kasrah, sehingga dibaca mudhari'nya adalah ya qattilu ya tattiru. Yaqattilu yasattiru, ini mudhari' dari ista'ala yang idgham menjadi qattala sattara. Mudhari'nya yaqattilu yasattiru, yakni apa? Bi fathhi harfil mudhara'ati, dengan fathah pada huruf mudhara'ahnya, yakni huruf mudhara' bi fathah. Yaqattilu yasattiru, seperti itu. Amma mudhari'u fa'ala fayakunu yuqattilu yusattiru bidhammi harfil mudhara'ati. Adapun mudhari' dari fa'ala dari sulasi mazid bab fa'ala ini adalah yuqattilu. Yuqattilu yusattiru bidhammi harfil mudhara'ati, dengan mendhammah pada huruf mudhara'ah. Ya, yuqattilu, yusattiru, dan yang semisalnya. Ini perbedaan pada mudhari'nya. Adapun pada maudhi'nya tadi menjadi sama. Tercampur, ikhtilaf. Ya. Ini ketika idgham. Dan tadi sudah disampaikan, penggunaan idgham dari iqtadala, istatara, atau yang semisalnya ini sedikit. Ya, karena tadi akan menjadi tercampur dengan bab fa'ala sehingga jarang-jarang digunakan atau sedikit digunakan. Yang berikutnya ada keterangan di sini terkait dengan ini. Hunaka suratun ukhra yajuzu fiha al-idghamu. Di sana ada bentuk lain yang boleh idgham padanya. Yakni ayyakunal fi'lu mudhari'an mudha'afan majzuman bisukuni. Yakni fi'il tersebut berupa fi'il mudhari' ya mudha'af yang ada dua huruf yang sama. Kemudian majzuman bisukuni yang dijazmkan dengan tanda sukun. Au fi'lu fi'la amrin mabniyan ala sukuni, atau fi'il tersebut berupa fi'il amr yang mabni dengan sukun. Fi'il mudhari' mudha'af yakni ada dua huruf yang sama yang serupa yang berulang yang keadaannya majzum dengan tanda sukun, atau pada fi'il amr yang mabni dengan sukun. Maka di sini yajuzu idgham, boleh idgham padanya. Misal contoh lam yamrur. Contoh lam yamrur. Ini fi'il mudhari' mudha'af. Yani apa? Ain kalimah dan lam kalimah berupa huruf yang sama. Ya, mudha'af. Dan ini majzum. Ya, keadaannya majzum dengan tanda sukun. Yang menjazmkan adalah huruf lam. Nah, pada kata ini lam yamrur dijelaskan yajuzu fihi al-faqhu wa yajuzu al-ilghamu. Padanya ini boleh faq, itu boleh membuka, mengurai, terpisah wa yajuzu al-ilgham dan boleh pula ilgham. Fanaqulu fataqulu lam yamurra. Kalau idgham maka akan menjadi lam yamurra. Ini idgham. Tetapi kalau faq atau tidak idgham, lam yamrur. Ini. Wa kadzalika fil amri, demikian pula pada bentuk amrnya, fil amrnya, taqulu wa katakan umrur. Ini faq tidak idgham atau murra atau menjadi murra dengan idgham. Ini ada satu catatan tambahan tentang fi'il mudha'af ini. Jadi dia boleh idgham dan boleh pula tidak idgham juga pada bentuk amrnya tadi. Oke. Ini. Berikutnya satu faedah lagi. Wa hunaka suratun yajibu fiha al-faqhu. Di sana ada satu bentuk yang wajib padanya faq. Wajib tidak idgham. Wajib dipisahkan, wajib terpisah, terurai. Tidak idgham. Yakni an takuna kalimatu ala sighati af'il bihi. Kata tersebut mengikuti sighah af'il bihi. Jadi apa ini af'il bih? Bentuk apa? Ta'ajjub. Ya, salah satu bentuk ta'ajjub. Ini sighahnya, uslubnya seperti ini. Af'il bih. Ya, maka dalam keadaan sighah ini huruf yang sama itu tidak boleh idgham. Dia harus faq, harus dipisah, harus tidak idgham. Walaupun memenuhi syarat-syaratnya, tetapi kalau mengikuti sighah ini menjadi tidak idgham. Misal contoh ahdib bihi wa ashdib bi'azimatihi. Di sini fala yajuzul idghamu fi ahdib wala fi ashdib. Tidak boleh idgham pada kata ahdib dan tidak boleh pula idgham pada kata ashdid. Jadi harus faq, harus terpisah. Ahdib bihi wa ashdid bi'azimatihi. Ketika mengikuti sighah, mengikuti bentuk af'il bihi. Tetapi kalau tidak mengikuti sighah af'il bihi, maka dia idgham. Seperti ahabba, asyadda, ini idgham. boleh atau bahkan wajib idgham ya. Ahabba ashadda yuhibbu yashuddu ini. Tetapi kalau mengikuti wazan atau sifah ahbib bihi, ahil bihi, maka dia tidak boleh idgham, harus fath, harus terpisah. Ini ahbib bihi, alangkah alangkah tercintainya dia. Wa asdid bi azimatihi, alangkah besar tekadnya, alangkah kuat tekadnya. Ini. Jadi tadi ada syarat yang ke-11, kemudian ada beberapa tambahan faedah ini tadi. Ya. Wa hadhihi hiya al-ahkamul khashatu bi idghamil mithlaini. Inilah dia hukum-hukum yang khusus untuk idgham mithlain. Idgham dua huruf yang sama. Ya, kedua huruf sama. Ba dengan huruf ba, dal dengan huruf dal, ra dengan ra, dan yang semisalnya. Ini hukum-hukumnya, syarat-syaratnya, keadaannya sudah dijelaskan di sini. Ya, seperti ini. Dan ini yang menjadi perhatian, yang menjadi pembahasan para ahli sharaf. Yang dipelajari dalam ilmu sharaf, idgham adalah idgham mithlain. Idgham yang terjadi pada dua huruf yang sama. Ya. Tentang keadaan dua huruf tersebut, ya, kemarin sudah dijelaskan, keduanya berharokat, atau yang pertama berharokat, yang kedua sukun, atau yang pertama sukun, yang kedua berharokat. Ya. Ini sudah disampaikan sebelumnya, demikian pula disertai dengan syarat-syarat idghamnya, hukumnya. Hukum idgham dari dua huruf tersebut, ya, beserta syarat-syaratnya, sehingga hukum idgham itu bisa wajib atau bisa jaiz atau bisa pula mumtani'. Ini. Baik. Tentang ini dulu ada yang ditanyakan? Ya. Kalau antara lafadz itu sama lafadz itu artinya tidak ya. Artinya apa? Sesuai dengan wazannya, ya. Kalau mujarinya kan fatalah, ya. Membunuh, ya. Di antara maknanya yang banyak dijumpai atau yang mudah, fatalah kan membunuh. Ketika dibuat mengikuti wazan fa'ala menjadi qattala, ini wazan fa'ala, qattala, ini dalam hal ini maknanya adalah menunjukkan perbuatan yang banyak dilakukan atau sering dilakukan. Jadi kalau qat menjadi qattala mengikuti wazan fa'ala, menunjukkan apa? Dia banyak membunuh atau sering membunuh atau melakukan perbuatan itu berulang kali. Itu wazan fa'ala. Kemudian ketika dibentuk mengikuti wazan iqta'ala, iqta'ala atau iq menjadi iqta'ala, ini menunjukkan perbuatan yang dilakukan antara dua pihak. Ya. Jadi saling membunuh atau saling berperang, ya, bisa diartikan dengan berperang. Kenapa? Karena berperang kan keduanya saling membunuh, dua pihak A dan B. A berusaha membunuh B, B juga berusaha membunuh A, kan begitu. Ini menunjukkan perbuatan yang atau makna musyarakah, saling melakukan satu terhadap yang lain. Okay. Itu dilihat dari wazannya, dan ini insya Allah sudah disampaikan pada awal-awal dulu seperti itu. Nah, terkait dengan idgham tinggal disesuaikan. Ya, dia tadi kalau yaqtilu itu kan berarti dari istaqala, ista'ala berarti menunjukkan makna tadi saling atau musyarakah tadi. Jadi saling membunuh atau berperang. Tapi kalau yang yaqtilu itu dari fa'ala menunjukkan banyak atau sering melakukan perbuatan tersebut. Ya. Jadi dari bentuk fi'al ada tambahan-tambahan huruf pada fi'al, itu akan mengubah makna, mengubah arti, mempengaruhi makna. Ada lagi? Di kitab ini, masih di kitab ini, halaman 37. Masih sama di kitab ini, halaman 37. Ya. Itu yang paling bawah itu ya. Halaman 37 yang tengah, ista'ala. Wazan ini, ista'ala. Wa ashuru ma'alihi. Yang paling dikenal di antara makna-maknanya, yang pertama mutawa'ah, kemudian makna yang kedua yang di bawah al-ishtirah, makna ishtirah. Ya, contohnya di sini tatala Zaidun wa Amrun. Jadi Zaid dan Amr itu saling membunuh. Ini makna ishtirah. Wazan ista'ala tatala, ya, di antara maknanya dalam kata ini adalah makna ishtirah, saling. Jadi A melakukan perbuatan tersebut kepada B, B juga melakukan perbuatan tersebut kepada A. Seperti itu. Ini makna ishtirak. Adapun yang fa'ala, halaman sebelumnya. Ya, ini halaman 33. Ya, halaman 33 bawah ya. Ya. Wa al-ma'ani allati yuzadu laha tad'iful 'aini fa'ala. Makna yang ditambahkan padanya dengan mengulang 'ain kalimat yaitu pada bab fa'ala adalah latu ala taksir, menunjukkan pada taksir, memperbanyak perbuatan tersebut. Jadi qatala misalnya banyak melakukan perbuatan kitau. Itu ya. Seperti itu. Halaman 33 untuk yang fa'ala, kemudian yang ifta'ala, ifta'ala halaman 37 ini. Ada lagi? Kemudian tentang idgham yang menjadi bagian dari ilmu sharaf, menjadi pembahasan dalam ilmu sharaf tadi sudah dijelaskan, itu idgham pada dua huruf yang sama. Dan di sini ada satu faedah tambahan yang sebelumnya kemarin pada pembukaan tentang idgham sudah disampaikan sedikit, bahwasanya idgham itu ada dua macam. Okay. Secara umum ya, idgham itu ada dua macam, dua jenis. Yakni idgham yang terjadi pada dua suara yang sama, yang ini menjadi bagian atau pembahasan dalam ilmu sharaf. Kemudian jenis yang kedua dari idgham adalah idgham yang terjadi pada dua suara, dua bunyi yang berdekatan. Artinya apa? Dua huruf tersebut itu tidak sama, berbeda hurufnya, tetapi makhraj kedua huruf itu berdekatan. Dan di sini lebih dijelaskan lagi di sini kelanjutan penjelasan tadi. Amma idghamul mutaqaribaini, adapun idgham dua huruf yang berdekatan, mutaqaribain keduanya berdekatan, ya. Wahuma al harfani ladani yumtaqani min makhrajaini mutaqaribaini, yakni dua huruf yang diucapkan dari dua makhraj yang berdekatan, idgham mutaqaribain, yakni dua huruf yang diucapkan yang berasal dari dua makhraj yang berdekatan. Makhraj, tempat mengeluarkan huruf, tempat mengeluarkan suara atau bunyi huruf-huruf hijaiyah, ya, tadi berasal dari dua makhraj yang berdekatan. Fa'inna sarfiyina lam yahtammu bihadan na'i minal idghami. Maka sungguh para ahli sharaf itu tidak memperhatikan, tidak mementingkan jenis idgham yang ini. Tidak membahas secara lebih detail tentang jenis idgham yang demikian, yang idgham mutaqaribain. Ya, jadi ahli sharaf hanya membahas yang idgham mislain, idgham yang dua huruf yang sama, sebagaimana sudah dijelaskan. Lalu untuk yang idgham mutaqaribain bagaimana? Ghaira anna hunaka rasdan qayyiban lahu fi kutubil qira'ati. Hanya saja di sana ada jalan yang baik untuknya. Fi kutubil qira'ati, dalam kitab-kitab qira'at, bacaan-bacaan Al-Quran. Jadi kitab-kitab yang membahas tentang bacaan-bacaan dalam Al-Quran. Wa nuqaddimu laka minha hadhihi al-amthilata, dan kami perlihatkan kepadamu di antara pembahasan tersebut atau di antara dari kitab-kitab qira'ah tersebut contoh-contoh sebagai berikut. Jadi di sini hanya ditunjukkan contohnya idgham mutaqaribain. Ya, karena ini bukan pembahasan yang utama dalam ilmu sharaf, maka di sini sekedar menunjukkan contoh. Adapun pembahasan secara lebih rinci, lebih mendalam tentang idgham mutaqaribain, maka tentunya itu dibahas, dipelajari dalam ilmu qiraat atau ilmu tajwid atau yang semisalnya, bukan dalam pembahasan ilmu sharaf. Ya, karena ini terkait dengan qiraat, dengan bacaan-bacaan Al-Qur'an. Ya. Ini beberapa contoh ditunjukkan di sini. Awalan yang pertama, an-nun sakinatu, nun yang sukun. Al-hamzatu tudghamu bila zunnatin, nun yang sukun itu diidghamkan tanpa zunnah, tanpa mendengung. Fil lami warra'i, pada huruf lam dan huruf ra. Nun sukun diidghamkan tanpa mendengung, tanpa zunnah, pada huruf lam dan huruf ra. Mislu, contoh man lam, ya, menjadi man lam. Nunnya masuk idgham pada lam, tapi tidak mendengung. Man lam menjadi mal lam. Wa man ro'a menjadi mar ro'a. Ini. Wa tudghamu bi ghunnatin fil ya'i wal mimi wal wawi. Dan nun sukun tersebut diidghamkan dengan ghunnah, dengan adanya dengungan pada huruf ya, pada huruf mim, dan pada huruf wawu. Nun sukun ketemunya li yaumin, misalkan ya, jadi min kemudian diikuti yaum, maka nunnya masuk ke ya tersebut, ya, bukan pada ya li yaumin, ya, dengan gunnah, dengan adanya mendengung, ya. Min kemudian ada mal, misalkan min malin menjadi min malin, atau min diikuti ma menjadi mimma, ya, nunnya nun sukun idgham pada min dan dengan mendengung mimma, seperti itu, ya. Kemudian nun sukun pada wawu, ya, nanti bisa dicari contohnya, ya. Ini yang ba, la yajuzu idghamuha, tidak boleh idgham, tidak boleh mengidghamkan nun sukun tersebut ma'al aini wal ghaini wal ha'i wal kha'i wal ha'i wal hamzati. Ya, jadi tidak boleh idgham nun sukun tersebut pada huruf ain, ghain, ha, kha, ha, dan hamzah. Ya, huruf-huruf halq, huruf-huruf dari halq. Ya, dalam makhraj nanti dikenal seperti itu, ya. Libu'adi makhrajin nuni min makhrajiha. Kenapa? Karena jauhnya makhraj huruf nun dari makhraj huruf-huruf tersebut, huruf-huruf halq tersebut. Ain, ghain, ha, kha, ha dan hamzah. Ya, sehingga apa? Dalam qiraat, dalam tajwid nanti nunnya akan dibaca jelas, nun sukun. Ya. Minha, min aina, seperti itu ya. Ini. Tidak idgham, tidak boleh. Baik. Kemudian yang jim, yang ketiga. Tuqlabun nunu liman. Nun sukun tersebut diganti menjadi mim. Nun sukun diganti menjadi huruf mim. Indat isoliha bilba dibain. Ketika bersambung dengan huruf ba. Ketika nun sukun bersambung, ketika nun sukun tersebut bersambung dengan huruf ba, maka nun sukun diganti menjadi mim. Misal contoh, asalnya an ba'ahum, an nun sukun, kemudian ketemu ba, an ba'ahum. Kemudian idgham atau nun sukun tersebut, walaupun hukum, nun sukun tersebut itu diganti menjadi mim. Jadi bukan idgham, tetapi apa? Nun sukunnya diganti menjadi mim. Naqra'uha, kita membacanya menjadi amba'ahum. Ya, amba'ahum, seperti ini. Ini untuk nun sukun. Kemudian untuk yang lainnya, disebutkan contoh-contohnya. Kemudian yang kedua, al-ba'u ma'al-fa'i, huruf ba bersama dengan huruf fa. Huruf ba ketemu dengan huruf fa. Mislu qira'ati Abi Amrin wal-Kisa'i. Seperti qira'ah Abu Amr dan al-Kisa'i. Fi dalam ayat ini, karena ini qira'ah tentunya, ya, mengambil dari ayat-ayat Al-Quran. Wa in ta'jab fa'ajabun. Nah, di situ ta'jab ba, kemudian diikuti fa. Maka dalam qira'ah Abu Amr dan Kisa'i itu nanti ba-nya diidghamkan pada fa. Contoh ayat yang lain, idhab fa innalak, ba ketemu fa dalam qira'ah tersebut, ini juga idgham. Ya. Mungkin bisa ditanyakan pada yang mengetahui tentang hal ini, tentang bacaan ini ya. Bagaimana idghamnya? Supaya lebih tepat, lebih benar ya. Oke. Yang jelas ini ada semacam ini. Kemudian yang contoh yang berikutnya, salisan yang ketiga, ta'u ma'ta'i, huruf ta ketemu dengan huruf ta. Wal jimu, wal jimi, wa dha'i, wa sini, wa sadi. Ya, jadi huruf ta ketemu dengan huruf ta, ketemu dengan huruf jim, ketemu dengan huruf dha, dengan huruf sin, dan dengan huruf sad. Maka ta tersebut itu boleh idgham pada huruf-huruf tersebut. Nahwu, contoh dalam beberapa ayat ini disebutkan ba'udat samud, kemudian kadzabat samud. Ya, ta tersebut itu boleh idgham pada ta-nya. Contoh yang berikutnya, nadijat juluduhum, ta ketemu jim, ini boleh idgham. Jabat junubuha, ta ketemu jim. Ya, hamalat zuhuruhuma, ta ketemu za. Kanat zalimatan, ini juga ta ketemu za. Ya, kemudian ambatat sab'a, ya, ini ta ketemu dengan sin. Ja'at sayyaratun, ta ketemu dengan sin. Kemudian hasirat suduruhum, huruf ta ketemu dengan syad. Lahadimat suwami'u, ini ta ketemu dengan syad. Sebagaimana yang disebutkan tadi, huruf ta ketemu dengan beberapa huruf, yakni ta atau jim atau za atau sin ataupun syad. Maka ini boleh idgham atau terjadi idgham padanya. Dan tentunya secara rinci, ya, disebutkan di sini ila ghairi dzalika min al-ahkamin nabi tufassiluha kutubul qiraati, dan yang selainnya dari hukum-hukum yang dibahas secara lebih rinci pada kitab-kitab qiraat. Ya, jadi pembahasan lebih rinci di sana tentang hukum idgham di situ, apakah wajib, apakah jaiz, apakah mumtani, atau bagaimana, itu pembahasan lebih rinci pada kitab-kitab qiraat. Ya, terkait dengan ilmu tajwid, terkait dengan bacaan Al-Quran. Dan mungkin atau tentunya ya, hal ini lebih bagus lagi ya, lebih baik lagi akan ketika ditanyakan pada yang sudah mengilmui hal ini tentang ilmu qiraat. Ya, supaya lebih jelas, lebih paham. Jadi tentang ilham mutaqaribain ini. Baik. Ya. Baik. Dan alhamdulillah dengan ini selesai ya, pembahasan dari kitab At-Tanbihus Sharfi ya, sampai di sini. Selesai dengan pembahasan ini. Baik. Ini dulu. Mungkin ada yang disampaikan sebelumnya. Baik, kalau tidak ada, sampai ini dulu untuk pembahasan kitab ini. Alafu minkum untuk kekurangan dan kesilapan walaupun banyak yang terjadi selama membahas kitab ini. Wallahu a'lam. Subhanakallahu wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah.